السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا شيخ حرمتي، sampai kita pada ucapan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah، وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية، dan para fuqaha, para ahli fiqh, para ulama fuqaha mengambil zahir riwayat ini. Wa ta'awwalu hadis Ibn Mas'ud al-marfu' 'alaiha, kemudian mereka menafsirkan hadis Ibn Mas'ud yang marfu'. Mereka berkata, aqallu ma yatabayyan khalqul walad 81 yawman. Kata mereka, yang paling sedikit dari waktu terbentuknya bayi di dalam janin adalah 81 hari. Disebutkan kalimat 1 setelah arba, setelah 80, setelah 80, untuk menunjukkan bahwa memulai 40 yang ketiga. 40 pertama, 40 kedua, kemudian memulai 40 yang ketiga, maka di sanalah akan terbentuknya seorang anak atau seorang bayi. Maka di sini disebut dengan kalimat ahad wa thamanuna yauman. Ini paling sedikit. Yani menurut fuqaha kurang dari itu tidak. Li'annahu la yakunu mudghah illa fil arba'in tsalitsah. Karena tidak mungkin akan terjadi mudghah atau tidaklah terbentuk segumpal daging kecuali pada 40 yang ketiga. Sebagaimana dalam hadis yang umdah, hadis yang inti yang kita bahas, bahwa terbentuk pada 40 yang ketiga daging. 40 yang pertama dalam keadaan darah atau nutfah, yang kedua dalam keadaan segumpal darah, dan yang ketiga dalam keadaan segumpal daging. Maka terbentuknya janin atau terbentuknya walad, seorang bayi, adalah di yang ketiga. Berarti mulai 81, 82, 83, dan seterusnya. Wala yatakhallaq qabla an yakun mudghah, dan tidak mungkin akan terbentuk dalam keadaan belum menjadi segumpal daging. Demikian kata mereka. Wa qala ashabuna wa ashabu Syafi'i. Berkata sahabat-sahabat kami dan sahabat. Dan sering kita ulang-ulang kalimat ashab yang artinya tidak sekedar sahabat tetapi para ulama yang semadhab. Kalau Ibn Rajab yang mengatakan ashabuna, maka maknanya adalah para ulama dari madhab kami. Demikian pula kalimat ashabu Syafi'i, yakni para ulama dari madhab Syafi'i. Wa qad qala ashabuna wa ashabu Syafi'i, telah berkata para ulama dari madhab kami, berarti madhab Imam Ahmad, madhab Hanbali, wa ashabu Syafi'i, dan para ulama dari madhab Imam Syafi'i. Binaan ala hadzal asl, dibangun di atas prinsip yang tadi, mereka menyatakan innahu la tanqadil iddah wa la tu'taq ummul walad illa bil mudghatil mukhallaqah. Kata mereka, para ulama dari madhab Hanbali dan madhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwa tidak berakhir masa iddah dan tidak menjadi merdeka ummul walad kecuali dengan mudghah mukhallaqah. Mudghah mukhallaqah berarti di 40 yang keberapa? 40 yang ketiga. Mudghah 40 yang ketiga atau setelah itu. Karena ada yang menyatakan setelah itu, karena berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lain, dikatakan setelah 40 yang ketiga ditiupkan ruh. Janin atau jadilah seorang bayi yang sudah ditiupkan ruh, yang dengan ditiupkannya ruh maka resmi dikatakan sebagai basya, sesosok jiwa, maka akan ada hukumnya. Apa hukum yang berkait dengannya? Hukum yang berkait dengannya adalah masa iddah, dan juga hukum yang berkait dengannya adalah masalah ummul walad. Masalah iddah adalah masalah masa menunggunya seseorang yang ditinggal oleh tinggal karena dicerai, maka ada masa iddah. Bagaimana iddahnya seorang yang hamil? Sampai melahirkan. Kalau hamilnya baru 1 bulan, kemudian setelah itu keguguran, apakah dia harus menunggu 3 kali haid seperti biasanya orang yang tidak hamil, atau dianggap dia sudah habis masa iddahnya dengan lahirnya segumpal darah tadi? Madza yaqul fuqaha? Disinilah dikatakan oleh beliau, oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yaqulu ashabuna wa ashabu Syafi'i. Para ulama dari mazhab Syafi'i menyatakan tidak berakhir masa iddah kecuali dengan mudghah. Masa mudghah adalah masalah 80 ke atas dan tepatnya adalah 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau yang lahir adalah segumpal darah, maka dia belum berakhir masa iddahnya. Belum selesai masa iddahnya. Masih harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu al-ajal, al-iddah, yaitu menunggu waktu berakhirnya masa iddah 3 bulan. Kalau ditinggal mati tentunya 4 bulan 10 hari. Kemudian, ummul walad ini julukan dari budak wanita yang melahirkan anak tuannya, disebut ummul walad. Yang aturan syariatnya, aturan hukumnya, kalau budak itu melahirkan anak tuannya, berarti ada orang merdeka. Karena anak, maka ibunya pun otomatis ikut merdeka. Bukan budak lagi setelah itu. Dan dijuluki ummul walad. Kalau sekarang, budak itu hamil, baru 1 bulan, kemudian melahirkan, kalau bisa diistilahkan melahirkan, keguguran, segumpal darah, apakah budak itu merdeka? Merdeka atau tidak merdeka? Menurut para ulama tadi, tidak dia menjadi merdeka kecuali kalau sudah dalam bentuk mudghah. Berarti sudah di atas 80, bahkan 120 hari. Dan sebagian pendapat para ulama menyatakan 120 hari ke atas, baru dia melahirkan dan ibunya berarti ummul walad, dia merdeka. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Berarti kaidahnya, la tanqadil iddah wa la tu'taq ummul walad illa bil mudghah. Tidak berakhir masa iddah dan tidak menjadi merdeka ummul walad kecuali dengan mudghah mukhallaqah, kecuali dengan segumpal daging yang sudah berbentuk. Wa aqall ma yakunu an yatakhallaq wa yatasawwar fi 81 yawman, dan paling sedikit terbentuknya segumpal daging dan membentuk bayi atau membentuk seperti ada kepalanya, ada tangannya dan kakinya, itu paling sedikit 81 hari. Ini di atas 80 ke atas. Wa qala Ahmad fil 'alaqah, kata tentang segumpal darah, hiya damun la yastabin fiha al-khalq. Segumpal darah itu adalah hanya dam, hanya darah. La yastabin, tidak jelas apakah dia akan menjadi bayi atau tidak. Fa in kanatil mudghah khairan muqallaqah fa hal tanqadi biha al-iddah, maka kalau terbentuknya dalam bentuk segumpal daging, ghairu muqallaqah, kalau segumpal darah sudah jelas. Apa jawaban Imam Ahmad? Kalau segumpal darah itu damun, la yastawi. Itu hanya darah yang tidak jelas apakah dia akan berbentuk bayi atau tidak nantinya. Maka dalam keadaan tidak ada hukumnya. Taib kalau mudghah, segumpal daging tapi belum berbentuk. Qadhi bihal iddah wa tasiru ummul walad biha mustawlidah. Apakah bisa mengakhiri masa iddah? Apakah bisa ummul walad menjadi merdeka? Segumpal daging tapi belum berbentuk. Kata para fuqaha, segumpal daging yang muhallaqah, mudghah muhallaqah. Bagaimana tidak mukhallaqah? Ala qawlain. Ada dua pendapat dari Imam Ahmad. Dan dua-duanya diriwayatkan dari beliau. Kalau belum terlihat bentuk-bentuknya, garis-garisnya. Walakin kana khafiyan la ya'rifuhu illa ahlul khibrah. Berarti samar. Tidak bisa diketahui kecuali oleh ahlul khibrah. Oleh orang yang memiliki pengalaman dari para wanita. Karena wanita sendiri yang melihatnya. Dan sering melihat sendiri bagaimana lahirnya segumpal daging. Fatashhadna. Maka wanita-wanita yang berpengalaman tadi, dialah atau merekalah sebagai saksi-saksi yang mempersaksikan. Dan kalau mereka mempersaksikan bahwa itu adalah segumpal daging yang sudah berbentuk syahadatuhunna, diterima persaksian mereka. Wala farqa baina an yakuna ba'da tamam arba'ati ashhur aw qablaha. Sama saja. Apakah sudah sempurna 4 bulan ataupun belum? Sudah sempurna 4 bulan berarti 120 hari. Mi'ah wis arba' ashur. 120 hari adalah 4 bulan. Maka dikatakan tidak peduli. Apakah sudah sempurna 120 hari atau baru menjalani 40 hari yang ketiga? Berarti 80, jarak antara 80 sampai 120. Tidak peduli apakah 81, 82, 83, 84 sampai 120. Tetap kalau itu adalah sudah mudghah, sudah menjadi hukum selama sa'iddah dan merdekanya ummul walad. Ini anda aksar ulama, menurut kebanyakan para ulama. Adzalikal Imam Ahmad fi riwayat khalqin min ashhab, dan ini pendapat Imam Ahmad pula sebagaimana diriwayatkan dari banyak para ulama dari madhabnya. Wa naqala anhu ibnuhu Shalih, dan nukil pula pendapat Imam Ahmad ini oleh anaknya Shalih bin rahimahumullah. Fi at-tibli fil arba'ati yatabayyan khalquhu, yakni tentang seorang bayi fil arba'ah yatabayyan khalquhu, ketika dia dalam keadaan sudah jelas bentuknya. Qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, idza nakasa fil khalqi ar-rabi' kana muhallaqan in qadat bihi al-iddah wa utiqat bihi al-amah idza kana li arba'ati. Kata Asy-Sya'bi, jika sudah sok jiwa fil khalqir rabi', di penciptaan yang keempat, apa penciptaan pertama 40 yang pertama apa nutfah, penciptaan yang kedua 'alaqah, penciptaan yang ketiga mudghah, penciptaan yang keempat apa? Nafkh ruh, ditiupkan ruh. Berarti ditiupkan ruh pada hari yang keberapa? Atau pada masa yang keberapa? Setelah 120 hari. 40, 40, 40. Kemudian yang keempat. Berarti 120 ke atas. Setelah 120 ke atas, baru di sini nafkh ruh. Nah. Kata Syabi rahimahullah, kalau sudah sosok jiwa yang ada dalam janin tadi sudah memasuki masa penciptaan yang keempat, maka inqadat bihil iddah, maka iddah telah berakhir. Kalau dia adalah seorang wanita yang dicerai, atau seorang wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, kemudian pada bulan yang keempat atau lebih keguguran. Maka kalau dia seorang budak wanita, maka dia menjadi merdeka karena sudah dikatakan ummul walad, karena telah melahirkan anak. Kalau dia dalam keadaan dicerai, maka dia dalam keadaan habis masa iddahnya. Walaupun baru seminggu dicerai, iya, walaupun baru seminggu dicerai. Ini hamil 3 bulan 2 minggu atau 3 bulan 2 minggu kemudian dicerai. Setelah dicerai seminggu kemudian atau seminggu lebih kemudian keguguran. Habis masa iddahnya atau belum habis? Hah? Habis masa iddahnya. Inqadat al-iddah. Kenapa? Karena bayi yang dilahirkan sudah masa penciptaan yang keempat. Sudah 120 hari lebih. Demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula seorang amah, seorang budak yang melahirkan anak tuannya, kalaupun dalam keadaan baru berumur 121 hari, maka dia sudah dikatakan merdeka ummul walad. Wa kadza naqala anhu Hanbal. Demikian pula dikatakan oleh Hanbal, idza asqatat ummul walad. Kalau seorang budak perempuan ummul walad asqatat, keguguran. Fa in kanat khalquhu tammah, maka dilihat apa yang dilahirkannya. Kalau penciptaannya sempurna, yakni sudah masa penciptaan yang keempat, utiqat, maka dia dimerdekakan sebagai ummul walad. Wa anqadat bihi al-iddah, dan kalau dia orang yang mutallaqah, wanita yang dicerai, maka berakhir masa iddahnya. Wa idza dakhala fil khalq ar-rabi', kalau sudah masuk pada penciptaan yang keempat, fi arba'ati ashhur, setelah 4 bulan, yunfakh fihi ar-ruh, ditiupkan ruh padanya. Wa hadza yukhalif riwayat al-jama'ah anhu, dan ini menyelisihi riwayat jamaah anhu. Karena riwayat jamaah mulai dari 80 ke atas. Di sini dikatakan 120 hari, yakni 4 bulan. Wa qad qala Ahmad fi riwayat anhu, idza tabayyana khalquhu laysa fihi ikhtilaf. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau sudah jelas bentuknya, laysa fihi ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya di kalangan para ulama. Semuanya menyatakan masa iddah telah selesai, dan kalau ummul walad dia merdeka. Kalau sudah bentuknya jelas. Fa innaha tu'taq bidzalika idza kanat amah. Dia merdeka kalau dia seorang budak wanita. Wa naqala anhu aidan jama'ah fil 'alaqah, dan dinukilkan pula dari beliau oleh jama'ah minal ulama tentang 'alaqah. Bagaimana kalau 'alaqah? Berarti masa yang keberapa 'alaqah? Masa yang kedua. Idza tabayyana annaha walad. 'Alaqah, tapi tabayyana annaha walad. Jelas itu adalah anak. Annal amah tu'taq biha, bahwasanya seorang budak perempuan menjadi merdeka karenanya. Ini salah satu pendapat dari beliau. Pernah berpendapat seperti itu. Dan ini pun pendapatnya Imam An-Nukhai. Wa haka qawlan li Syafi'i, dan dinukilkan pula ucapan dari Imam Syafi'i. Wa min ashabina man tarada hadhihi riwayah an Ahmad fil qada'il iddah bihi aydan. Dan di antara sahabat-sahabat kami ada pula yang menukilkan, menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Wa hadha kulluhu mabniun ala annahu yumkinu at-takhliq fil 'alaqah. Pendapat-pendapat yang kedua ini munculnya karena kemungkinan terbentuknya dalam masa 'alaqah. Pernah dibahas kemarin kan, bahwa masa 'alaqah bisa saja terbentuk. Walaupun itu masih segumpal darah, bisa saja dia terbentuk. Kalau sudah mukhallaqah, walaupun dalam keadaan bentuk gumpalan darah, maka sudah tabayyan. Pendapat Imam Ahmad yang lebih rajih menyatakan, itu adalah darah yang layas tebin. Tidak jelas apakah dia akan menjadi seorang anak atau tidak. Tetapi kalau sudah jelas terbentuk, bagaimana? Ada pendapat para ulama yang menyatakan itu menjadi hukum, yang memerdekakan ummul walad, dan menyebutkan habisnya masa iddah seorang yang dicerai. Qad yastadil ala dhalika bihadits Hudzaifah, dan bisa jadi mereka berdalil dengan hadits Hudzaifah ibni Usaid yang telah lewat kemarin. Illa an yuqal inna hadits Hudzaifah inna ma yadullu ala annahu yatakhallaq idza sara lahman wa 'azman. Hanya saja dikatakan bahwa hadis Hudzaifah itu menunjukkan dia akan terbentuk kalau sudah membentuk daging dan tulang. Wa inna dhalika qad yaqa fil 40 thaniyah, dan itu bisa terjadi pada 40 yang kedua. La fi hali kaunihi 'alaqah, bukan dalam keadaan bentuknya sebagai darah. Jadi walaupun pada 40 kedua bisa saja terbentuk daging di situ, kata para ulama. Maka itu yang kita tarik hadis Hudzaifah. Walaupun dikatakan pada 40 yang kedua, tetapi kalau sudah terbentuk daging maka mungkin terbentuk. Wa fi dzalika nadhar, tapi pendapat ini masih perlu dikoreksi. Ada pendapat yang lemah, pendapat yang kuat yang tadi 80 ke atas, dan yang lebih kuat lagi yang tidak ada khilaf padanya setelah 120 hari. Setelah 120 hari tidak ada khilaf. Ketika 80 sampai 120 ada istilah pikiran para ulama. Sedangkan di bawah 80 lemah pendapatnya. Mafhum? Baik. Selanjutnya dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, wa ma dzakarahu al-athibba yadullu ala anna al-'alaqah tatakhallaq wa tatakhattat. Dan apa yang disebutkan oleh para dokter-dokter dari pengalaman mereka, bahwasanya segumpal darah kadang-kadang bisa terbentuk dan bisa pula terlihat garis-garisnya. Garis-garis ini untuk tangan, ini untuk kaki, dan seterusnya. Wa kadzalikal qawabil minan niswah. Demikian pula para wanita-wanita yang pengalaman. Mereka mempersaksikan hal tersebut. Mungkinnya darah, tapi terbentuk. Wa hadits Malik ibn al-Huwairits yashhad bit-taswir fi hali kaunil janin nutfah aidan. Bahkan dalam hadis Malik ibn al-Huwairits menyatakan pula mereka, atau hadis itu menyatakan menggambarkan keadaan janin dalam keadaan nutfah pun bisa saja ada garis-garisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Wa baqiya fi hadis ibn Mas'ud anna ba'da masirihi mudghah annahu yub'ath ilayhi al-malak. Dan sisanya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa setelah masa pembentukan daging, berarti setelah 40 yang ketiga, maka Allah utus kepadanya malaikat. Fayaktubul kalimat al-arba', kemudian menulis kalimat yang empat, dan empat kalimat umurnya, keadaan bahagia dan sengsaranya, rizkinya. Wa yunfakh fihi ruh, dan ditiupkan padanya ruh. Wa dzalika kulluh, atau wa dzalika kulluh ba'da 120 yawman. Itu semua setelah 120 hari. Ini pada hadis yang paling sahih, hadis yang sedang kita bahas. Dikatakan setelah 120 hari maka datanglah malaikat, kemudian meniupkan ruh dan mencatatnya, atau mencatat empat kalimat, empat takdir. Waqtalafa alfadhu riwayat hadzal hadits, dan ada perbedaan lafaz-lafaz riwayat hadits ini yang semuanya sahih, tapi ada perbedaan-perbedaan lafaz. Bahkan perbedaannya itu adalah masalah tertib. Apa dulu yang disebut? Apakah dicatat dulu ketentuan umurnya, ketentuan rezekinya, dan seterusnya, kemudian ditiupkan ruh, atau ditiupkan ruh dulu, baru kemudian dicatat ketentuan-ketentuan umur dan rezekinya. Adapun dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya, disebutkan dengan kalimat, wa yub'ath ilayhil malak, dan diutuslah malaikat kepadanya. Fayu'mar bi'arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk mencatat empat kalimat. Thumma yu'mar, kemudian thumma yunfakh fihi ruh, kemudian ditiupkan badannya ruh. Berarti ditiupkan ruh dulu atau dicatat dulu? Dicatat dulu. Fafi hadhihi riwayah tasrihun bita'akhuri nafkhir ruh. Dalam lafaz Bukhari ini menunjukkan dengan jelas bahwa ditiupkan ruh di belakang setelah dicatat ketentuan-ketentuannya. Wa fi riwayat kharrajah al-Baihaqi fi kitab al-Qadar, sedangkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam masalah qadar disebutkan di sana kalimat thumma yub'atul malaku fayanfukh fihi ar-ruh thumma yu'mar bi arba'i kalimat, kemudian diutuslah malaikat dan ditiupkan padanya ruh, kemudian dicatatlah ketentuan-ketentuan empat kalimat. Dalam lafaz kedua ini berarti mana yang didahulukan atau mana yang lebih dulu? Enam, ditiupkan ruh dulu baru dicatat ketentuan-ketentuannya. Wa hadhihi riwayah tusarrih bi taqaddumin nafkhi 'ala al-kitabah. Berarti riwayat ini jelas menunjukkan bahwasanya ditiupkan ruh lebih dulu daripada pencatatan ketentuan-ketentuan takdir. Fa imma an yakuna hadha min tasarruf ar-ruh. Perbedaan ini mungkin terjadi karena perawi-perawinya yang salah meriwayatkan, mungkin yang meriwayatkan dengan makna alladhi yafhamunahu, wa imma an yakuna al-murad tartibul ikhbar faqat. Dan bisa jadi kemungkinan kedua, perbedaan itu karena memang mereka hanya meriwayatkan tentang dua perkara tadi, tidak meriwayatkan tentang tertibnya, susunannya, mana lebih dulu, mana lebih dulu, tidak. Pokoknya dua perkara itu terjadi setelah 120 hari ke atas. Ini seperti orang yang menyatakan, setelah 120 hari ke atas, maka dia ditiupkan ruhnya dan dicatat takdirnya. Yang saya maksud dengan kalimat itu adalah, terjadi setelah 120 hari, dua perkara itu. Saya tidak sedang menceritakan mana yang lebih dulu, mana yang lebih dulu. Tetapi, kedua-duanya terjadi setelah 120 hari. Apakah kemungkinan yang pertama, yakni riwayat-riwayatnya, kalau perawi-perawinya yang meriwayatkan dengan makna, ada yang memahaminya begini, ada yang memahaminya begitu, maka tentunya kita akan cari yang lebih rajih, atau yang lebih asah, yang lebih sahih. Qala, berkata Ibn Rajab, wa bikulli hal, fahadith Ibn Mas'ud yadullu ala ta'akhuri nafhir ruh. Bagaimanapun juga hadis Ibn Mas'ud yang tentunya hadis ini paling sahihnya adalah menunjukkan ditiupkan ruh fil janin adalah setelah dicatatnya ketentuan-ketentuan. Atau dengan kata lain, ta'akhur nafkhir ruh, bahwa ditiupkan ruh itu belakangan setelah dicatat catatan-catatan takdirnya. Ila ba'da arba'ati ashhur hatta tatimul arba'un ats-tsalitsah. Yani hadis Ibnu Mas'ud jelas menunjukkan bahwa dua perkara tadi terjadi setelah 120 hari. Perhatikan kalimat ini. Yadullu 'ala ta'akhkhur nafkhi ar-ruh fil janini wa kitabatil malaki li amrihi ila ba'da arba'ati ashhurin hatta ba'da arba'ati ashhur atau hatta tatimul arba'un ats-tsalitsah. Yani dikatakan oleh Ibn Rajab, dua perkara ini setelah 120 hari, setelah sempurnanya pembentukan. Fa amma nafkhur ruh faqad rawa 'an as-sahabah annahu innama yunfakhur ruh ba'da arba'ati ashhur. Adapun ditiupkan ruh dalam riwayat-riwayat lain juga banyak, semuanya menunjukkan setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan berarti berapa hari? 120 hari. Berarti kalimat 4 bulan dan kalimat 120 hari semuanya sama. Dalam riwayat disebutkan setelah 120 hari, dalam riwayat lain disebutkan setelah 4 bulan. Dan juga diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Seperti hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan pula Zaid oleh Zaid Ibni Ali dari ayahnya, dari Ali. Dia menyatakan, "Idza tammatin nutfah," setelah nutfah dalam keadaan arba'at ashhur, setelah 4 bulan, Allah utus padanya malaikat, ditiupkan padanya ruh di kegelapan. Itulah yang Allah katakan, "Tsumma ansya'nahu khalqan akhar." Disebutkan nutfah setelah 4 bulan. Jangan terkacaukan dengan kalimat nutfah. Kok nutfah sudah tiupkan ruh? Nutfah setelah 4 bulan. Nutfah setelah 4 bulan itu sudah terbentuk menjadi mudghah mukhallaqah. Sudah menjadi segumpal daging yang berbentuk, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Maka setelah 4 bulan itulah Allah tiupkan ruh. Dan ini makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ansya'nahu khalqan akhar." Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Walaupun kemarin dalam keadaan bentuknya seperti itu, hari ini bentuknya seperti itu juga, tapi ini sudah khalqan akhar. Sudah makhluk yang lain. Kenapa? Tadinya benda, sekarang sudah jadi makhluk hidup setelah ditiupkan ruh. Maka Allah sebut dengan kalimat khalqan akhar, makhluk yang lain sudah, karena sudah ada ruh, sudah ditiupkan ruh padanya. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, tetapi sanadnya munqati', sanadnya terputus. Dikeluarkan pula oleh Al-Lalika'i dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia menyatakan, "Idza waqa'atin nutfah fir rahim." Kalau nutfah sudah menetap di rahim, maka sat arba'at ashhur wa ashra, dia akan tetap di sana 4 bulan 10 hari. Tsumma nufikha fihi ar-ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh. Tsumma makasat arba'in, kemudian tetap di sana 40 hari, 40 malam. Tsumma ba'atha ilaiha malak, kemudian datang malaikat. Fanaqifuha fi nuqratil qafa wa kataba syaqiyan aw sa'id, kemudian dia dudukkan atau dia bangkitkan fi nuqratil qafa, di belakang kepalanya, kemudian dicatat bahagia atau sengsaranya, tetapi juga sama sanadnya fihi nazar, sanadnya masih ada kritikan padanya, sehingga cukup menunjukkan 120 hari setelah itu baru ditiupkan ruh dan dicatatkan dengan catatan-catatan maktir. Itu cukup dengan hadis yang sahih yang sedang kita bahas ini, atau inti hadis yang sedang kita bahas. Thumma wa fihi anna nafkhar ruh yata'akhkhar 'anil arba'ati ashhur bi 'ashrati ayyam. Hanya saja pada hadis Ibn Abbas, walaupun sama setelah 120 hari, tapi disebutkan 120 lebih 10. Iya kan? Karena 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan masih ditambah 40 hari. Qala wa bana al-Imam Ahmad madhhabahu al-mashhur anhu 'ala zahiri hadis Ibn Mas'ud. Dan Imam Ahmad membangun mazhabnya di atas hadis yang masyhur dari Ibn Mas'ud tadi. Ini sesuai dengan zahirnya. Anna at-tifla yunfakh fihi ar-ruh ba'da al-arba'at ashhur, bahwasanya seorang bayi ditiupkan ruh di dalam janin setelah 4 bulan. Wa innahu idza saqata ba'da tamam arba'at ashhur shalla 'alaihi. Dan kalau seorang bayi lahir atau keguguran setelah 4 bulan, maka dia disolatkan. Ini selayaknya manusia, maka disolatkan. Haitsu kana qad nufikha fihi ar-ruh tsumma mat. Sama seperti bayi yang lahir normal, hidup kemudian mati. Ini juga sama, sudah ditiupkan ruh kemudian mati. Karena dalam keadaan di janin lebih dari 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Karena sudah ditiupkan ruh, maka sudah menjadi hukum bahwa kalau dia lahir atau keguguran, maka dia disolatkan sebagaimana layaknya manusia yang sudah pernah hidup dan kemudian mati. Wa hakadzalika aidan an Sa'id ibn al-Musayyib. Dan pendapat ini dinukil pula dari Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Wa huwa ahad qawli Syafi'i. Dan ini pun salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapat tadi, pendapatnya Ibn al-Musayyib. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa naqala ghairu wahid an Ahmad annahu qala. Dan dinukilkan pula oleh banyak para ulama dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Idza balagha arba'at ashhurin wa 'ashra," kalau sudah 4 bulan 10 hari, Fafitilkal ashra yunfakh fihi ruh wa yusalla alaih. Maka di 10 hari itulah ditiupkan ruh dan dicatat takdir-takdirnya. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Setelah 120 hari sudah sepakat para ulama seluruhnya bahwa setelah itu ditiupkan ruh. Setelah itu dicatatkan takdir-takdir. Karena hadis yang paling sahih dalam Bukhari dan juga dalam riwayat-riwayat lainnya yang sahih semua menyatakan demikian. Setelah 40 hari yang ketiga kemudian datang malaikat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh dan mencatat takdir-takdir. Atau mencatat takdir-takdir dulu kemudian meniupkan ruh. Itu semua di masa setelah 120 hari. Sebagaimana yang kita katakan ketika membahas tentang 80, kenapa dipakai 1, 80? Satu. Untuk menunjukkan satu ini adalah sudah masuk pada masa 40 yang berikutnya. Demikian pula setelah 120 hari. Untuk menyatakan masuk pada waktu atau pada masa berikutnya, maka dikatakan 121 ke atas. Begitu. Tetapi dalam masalah peniupan ruh dan pencatatan takdir, ternyata ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tidak satu, tapi 10. Dalam hadis Ibnu Abbas, tetapi sanadnya masih dipermasalahkan, disebutkan arba'at ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Demikian pula dalam masa iddah disebutkan 4 bulan 10 hari. Demikian pula pada pendapat Imam Ahmad, pernah menyatakan 4 bulan, pernah menyatakan bulan 4 bulan 10 hari. Yang 10 hari ini itu apa? Untuk betul-betul meyakinkan bahwa di masa itu telah ditiupkan ruh. Kalau pas 120, mungkin baru selesai pembentukan dan belum tiupkan ruh. Tetapi kalau sudah 10, jelas sudah ditiupkan ruh begitu. Maka pendapat Imam Ahmad pun dikatakan di sini, wa naqala an Imam Ahmad, dinukil oleh para ulama dari Imam Ahmad juga pernah menyatakan kalimatnya arba'at ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Fa fi tilkal ashra, maka pada 10 hari itulah ditiupkannya ruh, maka dia yusalla alaihi, maka dia kalau keguguran ketika itu setelah 4 bulan 10 hari maka dia disolatkan. Wa qala fi riwayat li Abil Harits anhu, diriwayatkan pula dalam riwayat Abil Harits daripadanya, takunun nasmah nutfatan 40 lailah, sosok calon bayi tadi dalam bentuk nutfah 40 malam, kemudian dalam bentuk segumpal darah 40 malam pula, dan dalam bentuk segumpal daging 40 malam lagi, berarti 120 hari. Thumma takunu 'azman wa lahma, setelah itu terbentuklah tulang dan daging, fa idza atamma arba'at ashhurin wa 'ashra, dan kalau sudah sempurna 4 bulan 10 hari, mesti dikasih kalimat 10, ditambahkan 10. Nufikha fihi ruh, maka ditiupkan padanya ruh. Wa zahir hadhihi riwayah annahu la yunfakh fihi ruh illa ba'da tamam arba'ah. Tampaknya kalau lihat dari lafaz ini sepintas dikira berarti ditiupkannya ruh setelah 4 bulan 10. Berarti 4 bulan 11, 4 bulan 12 dan ke atas begitu. Padahal tidak demikian. Walaupun zahirnya kalau lihat kalimat ini yang dinukil dari Abil Harith, lihat kalimatnya. Setelah 4 bulan 10 hari ditiupkanlah ruh. Dikira atau di sepintas zahirnya menunjukkan bahwa ditiupkan ruh setelah 4 bulan 10 hari. Wa zahir hadhihi riwayah annahu la yunfakh fihi ruh illa ba'da tamam 14 wa 10 kama rawad an Ibn Abbas wa riwayah allati qabla hadhihi an Ahmad, sebagaimana riwayat yang sebelumnya tadi dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Anaha tadullu ala annahu yunfakh fihi ruh fi muddatil 10. Maka untuk mengumpulkan kedua riwayat itu bahwa ditiupkannya ruh adalah di sekitar 10 hari itu. Karena ada yang menyatakan setelah 120 hari ditiupkan ruh. Ada yang menyatakan setelah 130 hari ditiupkan ruh. Atau dengan istilah 4 bulan, setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Ada yang menyatakan pula riwayat setelah 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Maka dikatakan yang dimaksud adalah setelah 4 bulan. Maka pada masa 10 hari inilah peniupan ruh. Entah di hari keberapanya, pokoknya dari 1 sampai 10. Setelah masa 4 bulan. Wa hadha huwa al-ma'ruf anhu, dan ini pendapat yang ma'ruf dari beliau, dari Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula ucapan Ibnu Musayyib. Ketika beliau pernah ditanya anil wafah, tentang masa iddahnya orang yang ditinggal mati, yang ditinggal wafat. Al-mutawaffa anha, orang yang atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Haitsu ju'ilat al-arba'ah atau haitsu ju'ilat arba'a syhurin wa asyra. Dijadikan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ditanyakan kepada Ibnu Musayyib, "Wa ma balul 'ashr? Kenapa harus dilebihkan 10? Kenapa enggak bilang 4 bulan saja? Kok 4 bulan 10 hari?" Maka dijawab oleh Ibnu Musayyib, "Yunfakhu fiha ar-ruh." Pada 10 hari itulah ditiupkan ruh. Demikian wallahu taala a'lam. Berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah janin akan menjadi hukum secara raji dan sepakat para ulama adalah setelah ditiupkannya ruh, yaitu 120 hari. Maka dia dalam keadaan seperti layaknya manusia. Kalau dia lahir disolatkan, sebagaimana manusia yang pernah hidup kemudian mati, dia juga pernah ditiupkan ruh kemudian mati. Maka disolatkan. Sedangkan masalah qadha iddah, habisnya masa iddah, adalah ketika dalam keadaan sudah berbentuk. Kalau sudah berbentuk dan ditiupkan ruh, itu la khilafah fi. Tidak ada perselisihan para ulama. Kalau dia keguguran setelah diceraikan hari ini, besok keguguran dalam keadaan sudah berbentuk dan sudah ditiupkan ruh, artinya sudah 4 bulan 10 hari, maka jelas dia sudah habis masa iddahnya. Kok cepat sekali? Iya, cepat sekali. Karena masa iddahnya seorang yang hamil adalah ketika dia melahirkan apa yang dikandungnya. Demikian pula seorang budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Kalau dia dalam keadaan melahirkan atau keguguran pada umur kandungan 4 bulan ke atas, apalagi 4 bulan 10 hari, sudah yakin ditiupkan ruh, maka itu adalah dalam keadaan dia merdeka sebagai ummul walad. Dan kurang dari itu ada perselisihan sebagaimana yang telah lewat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.